olehnya engkau yang terpilih untukku. Telah terbuka hati ini menyambut cintamu. Di sini segalanya akan kita mulai mengukir buayan rindu yang tersimpan dulu untuk menjadi nyata dalam hidup bersama. Izinkan aku untuk mencintaimu menjadi belahan di dalam jiwaku. Ya Allah, jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidupku. Izinkan aku jaga cintamu. Wahai yang dicinta, telah ku rela hadirmu temani. Relung hatiku, simpanlah nafasku dalam hidupmu, kan ku jaga setiamu. Istriku, ku tahu engkau bukanlah yang sempurna yang dihadirkan untukku. Namun, berikanlah aku kerelaan untuk menjadi kesempurnaan di dalam hidupmu untuk hari ini dan selamanya di dalam hidup kita. Karena aku ingin mencintaimu dengan imanku. Izinkan aku untuk mencintaimu menjadi belahan di dalam jiwaku. Ya Allah, jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidup. Tapaan hatiku.